Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan bait yang ke-18. Qala An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu taala wa ghafara lahu wal mu'dalu as-saqidu min husnani. Hadis mu'dal adalah jika gugur dari sanadnya dua orang perawi. Minhu di situ dhamir ha kembali kepada al-isnad. Ai wal mu'dalu saqidu min isnadihi. Isnani. Isnan dua maksudnya adalah dua orang perawi. Jadi arti dari bait ini hadis mu'dal adalah jika gugur dari sanadnya dua orang perawi. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan yang datang dalam kondisi mudallas nau'ani, ada dua jenis atau ada dua macam. Wa ma'ata, dan apa yang datang, mudallasan, mudallasan sebagai hal, hal dari fa'il ata. Itu hadis yang datang dalam kondisi mudallas, dan hadis yang datang dalam kondisi mudallas, nau'ani, ada dua jenis. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qawluhu wal mu'dalu as-saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani hadha huwa al-qismu at-tasi'asyara min aqsamil hadits al-madhkurati fi hadha wa huwa al-mu'dalu. Ini adalah jenis atau macam yang ke-19 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di manzumah ini, yaitu al-mu'dal, hadis mu'dal. Wa qawluhu al-mu'dalu mubtada'un, ucapan mu'allif al-mu'dalu, yaitu wal-mu'dalu, al-mu'dal di situ sebagai mubtada. Was-saqitu khabaruhu, khabar dari mubtada. Wa qawluhu as-saqitu min husnani ya'ni 'ala at-tawali. Ini keterangan tambahan yang penting. Karena dipahami tanpa ada keterangan ini, semua jenis as-saqat, gugurnya perawi dalam hadis, selama itu ada dua perawi dalam sanad yang gugur, maka masuk ke definisi mu'dal yang disebutkan di bait. Akan tapi tidak demikian. Tidak semua yang gugur dalam sanadnya dua perawi. Ya. Dipersyaratkan harus berurutan. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh syarih wa qawlu as-saqitu min husnani, yang gugur dari sanadnya dua orang perawi, ya'ni 'ala at-tawali, secara berurutan, la 'ala at-tafriq, tidak boleh dengan pemisah. Famasalan, beliau sebutkan contohnya. Idza kana as-sanadu humul awwalu wats-tsani wats-tsalitsu war-rabi'. Jika suatu sanad perawinya ada empat. Perawi 1, 2, 3, 4. Wa saqata as-tsani wats-tsalitsu fa hadza yusamma mu'dalan. Gugur dari sanad itu perawi yang kedua dan ketiga, jadi berurutan. Fahada yusamma mu'dalan, maka yang demikian ini disebut mu'dal. Li'annahu saqata rawiyani 'ala at-tawali, karena gugur dua orang perawi secara berurutan. Wa kadzalika law saqata thalathatun fa aktsaru 'ala at-tawali, begitu pula jika gugur tiga orang perawi atau lebih secara berurutan juga disebut mu'dal. Jadi mu'dal itu minimal dua berurutan. atau lebih. Ya, 3, 4 dan seterusnya, jika itu secara berurutan gugurnya, maka juga digolongkan sebagai mu'dal. Contohnya suatu sanad ada 5 perawi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang gugur perawi nomor 2, 3, 4. Maka juga disebut mu'dal secara berurutan gugurnya. Qala rahimahullah, wa idza saqata minhu as-sani war-rabi'u fa hadza munqati'un. Adapun jika yang gugur itu perawi nomor 2 dan 4, dipisahkan perawi yang ketiga, tidak berurutan gugurnya, fa hadza munqati'un, maka yang demikian ini disebut munqati'. Li'annahu wa in saqata minhu rawiyani la walakinnahuma laisa 'ala at-tawali. Karena walaupun yang gugur dari sanad itu adalah 2 orang perawi, akan tetapi tidak berurutan. Maka disebut munqati'. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin pada hadis munqati', al-inqita' bisa terjadi di awalus sanad, bisa terjadi di asna'us sanad, pertengahan sanad, dan akhir sanad, di akhir sanad. Kalau di awal sanad namanya apa? Mu'allaq. Kalau di akhir sanad namanya mursal. Kalau di tengah sanad itu yang disebut munqati'. Ya, munqati'. Kecuali yang gugurnya itu 2 orang perawi secara berurutan atau lebih, maka ada nama khusus yaitu mu'dal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza saqata minhu al-awwal wal akhir fa hadza mu'allaqun mursalun. Kalau yang gugur perawi yang di awal nomor 1 yang gugur misalnya, maka disebut mu'allaq. Wal akhir yang gugur nomor 4, maka disebut mursal. Ai annahu mu'allaqun bi'tibari awwalis sanadi wa mursalun bi'tibari akhiris sanadi. Hadis tersebut misalnya sanadnya 4 orang perawi, 1, 2, 3, 4. Ternyata yang gugur nomor 1 dan 4. Maka disebut mu'allaq mursal. Disebut hadis mu'allaq, dilihat dari awal sanad. Disebut mursal, dilihat dari akhir sanad. Wa kullu hadhil aqsami tu'tabaru min aqsamid da'ifi. Semua jenis-jenis ini yang disebutkan di atas tadi, munqati', mu'allaq, mursal, mu'dal, semuanya teranggap sebagai jenis-jenis hadis dhaif, yaitu masuk kategori hadis-hadis dhaif. Wa idza wajadna haditsaini ahaduhuma mu'dalun wal akhara munqati'un aw mu'allaqun aw mursalun fa innal mu'dala ashaddu dha'fan. Jika kita mendapati ada 2 hadis, yang pertama mu'dal, kemudian yang kedua munqati' atau mu'allaq atau mursal, maka yang mu'dal itu ashaddu dha'fan, lebih kuat kelemahannya, itu lebih parah kelemahannya, lebih parah. Li'annahu saqata minhu rawiyani 'ala at-tawali, karena yang gugur adalah 2 orang perawi secara berurutan, maka itu menjadikan lebih parah kelemahannya. Jadi kalau ada sanad hadis yang gugur 2 orang atau lebih secara berurutan, maka itu menjadikan hadisnya sangat lemah. Kemudian wa ma ata mudallasan naw'ani. Qala syarih rahimahullah, wa qawluhu wa ma ata mudallasan naw'ani hadha huwa al-qismul 20 min aqsamil hadith al-madhkurati fi hadha. Ini adalah jenis yang ke-20 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di mandhumah ini. Fa mudallasan halun min ha min fa'ili ata. Mudallasan dalam bait tersebut, wa ma ata mudallasan, mudallasan di situ sebagai hal, i'rabnya sebagai hal, hal dari fa'il ata. Fa'il ata apa? failnya. Apa? Failnya ada dhamir mustaqdir, ya. Dhamir mustaqdir taqdiruhu huwa. Kembalinya kepada hadis. Wa ma ata minal hadithi mudallasan. Ya. Wa naw'ani khabarul mubtada'i. Adapun naw'ani itu khabar dari mubtada. Mubtada'nya mana? Mana yang mubtada? Coba perhatikan baik-baik. Wa ma ata. Mubtada'nya mana? Yarhamukallah. Mubtada'nya adalah isim mausul ma yang ada di awal bait. Ya. Wa ma ismu mausulin bi ma'na alladhi. Ya'ni walladhi ata mudallasan naw'ani. Jadi ma di situ sebagai mubtada'nya. Ya, wa ma ay walladhi ata mudallasan naw'ani. Naw'ani sebagai khabar dari mubtada' ma. Qala rahimallahu ta'ala wa qawluhu mudallasan al-mudallas ma'khudun min at-tadlisi. Al-mudallasu ma'khudun min at-tadlis, diambil dari masdar at-tadlis. Wa asluhu min ad-dulsati wa hiya adh-dhulmati wa hiya adh-dhulmatu. Asal dari kata at-tadlis, asal katanya adalah ad-dulsah yang bermakna adh-dhulmah, kegelapan. Jadi asal kata dari at-tadlis adalah dari ad-dulsah yang memiliki makna adh-dhulmah, kegelapan. Tadlis masdar, fiilnya apa? Dallasa yudallisu. Tadlisan, tadlis itu fiilnya, perbuatannya. Pelakunya apa? Failnya mudallis. Al-mudallas itu isim maf'ul dari dallasa yudallisu. Jadi mudallis itu perawi yang melakukan tadlis. Tadlis itu perbuatannya. Mudallas itu hadis yang terjadi padanya tadlis. Bisa dipahami ya istilah-istilah ini ya. Ana ulang. Al-mudallis itu perawi yang melakukan tadlis. Tadlis itu perbuatannya. Kalau didefinisikan oleh para alul hadis, tadlis itu adalah ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li dhahirihi. Ini makna tadlis atau pengertian dari tadlis. Itu ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li dhahirihi. Menyembunyikan aib yang ada pada isnad atau sanad, wa tahsinun li dhahirihi, dan memperbagus kondisi zahirnya. Kondisi zahir dari sanad itu diperbagus. Aibnya disembunyikan. Ini makna tadlis. Pelakunya namanya mudallis. Hadis yang terjadi padanya tadlis disebut mudallas. Hadis mudallas. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa tadlisu fil bay'i. Ini beliau menjelaskan makna tadlis secara bahasa. والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع. التدليس di dalam jual beli itu menampakkan barang yang dijual بصفات أحسن مما هو عليه, dengan suatu sifat yang lebih baik dibandingkan realitanya, dibandingkan faktanya. Barang yang dia jual itu faktanya ada aibnya, ada cacatnya. Tapi dia tutupi cacatnya dan dia tampakkan kondisi barang jualan itu secara lebih baik. Ya, supaya terlihat lebih baik dan harganya lebih tinggi. Mislu ayyusriyal labana fi dar'il bahimati. Contohnya, ini misalnya dalam jual beli hewan ternak. ya, hewan ternak, terlebih lagi yang betina, itu akan semakin mahal harganya, semakin berharga, bernilai, semakin tinggi harganya jika betina itu ya air susunya banyak, menghasilkan susu banyak. Maka di antara bentuk tadlis, penjual hewan ternak itu menjadikan air susunya itu terkumpul di bagian ujung. Jadi ketika dites oleh calon pembeli, diperah susunya, muncul dengan keluar dengan deras air susunya itu. Ini disebut dengan isra, ayusriya al-labana fi dar'il bahimah. Menjadikan air susu itu terkumpul di bagian ujung dari kelenjar susunya, ya, fi dar'il bahimah, yaitu tempat keluarnya susu pada hewan ternak. Biasanya orang-orang ya Arab di masa jahiliyah demikian. Jadi susu dari atau kelenjar susu dari hewan ternak tersebut diikat. Diikat dulu sehingga terkumpul air susunya. Kemudian kalau ada calon pembeli baru dilepas ikatannya sehingga terlihat susunya sangat ya banyak. Ini tadlis ya. Atau contoh yang lain, au ayyasbira au yasbara yasbura, boleh dibaca tiga harakat. Au ayyasbira au yasbara yasbura aljidara bi asbaghin yadhunnu ar-ra'i annahu jadidun wa huwa laisa kadhalik. Mengecat tembok dengan warna-warna yang orang melihatnya menyangka itu adalah baru, padahal sebenarnya tidak. Mungkin ini kasusnya jual beli rumah, ya. Rumah sudah lama, sudah usang, mungkin temboknya sudah rapuh-rapuh, sudah banyak retak-retak, keropos, dan sebagainya. Ketika akan dijual, dicat sedemikian rupa, sehingga tampak rumah yang masih baru, masih kokoh, masih kuat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Apa maksudnya tidak boleh ketika pemilik rumah, si penjual tidak menyebutkan aib dari rumah tersebut. Kalau dia jelaskan tidak masalah. Ini rumah lama tapi saya cat, tapi sebenarnya temboknya sudah keropos, sudah banyak retak-retak. Dijelaskan tidak masalah. Tapi kalau dicat rumahnya kemudian diperlakukan sedemikian rupa supaya tertutupi aibnya dan sengaja tidak dia jelaskan, maka yang demikian ini adalah termasuk tadlis di dalam bayi. Qala rahimahullahu taala, amma tadlisu fil hadis fa yanqasimu ila qismaini. Adapun tadlis di dalam ilmu hadis terbagi menjadi dua jenis. Kama qala al muallif rahimahullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa ma ata mudallasan naw'ani. وَبَعْدُ الْعُلَمَاءِ يُقَسِّمُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Dan sebagian ulama membaginya menjadi tiga jenis. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Kita baca hadis yang berikutnya, bait yang berikutnya untuk dihafalkan. Bait 19-21. قال الناظم رحمه الله تعالى الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأنواء. الأول disambung ya. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأنواء. Kemudian yang ke-20, wasani la yusqituhu lakin yasif. Wasani la yusqituhu lakin. Wasani la yusqituhu lakin yasif. Awsafahu bima bihi la yan'arif. Awsafahu bima bihi la yan'arif. 21. wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadz wal maqlub qismani tala wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadz wal maqlub qismani tala. Dihafalkan. Pertemuan berikutnya bisa mulai disetorkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.